Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبقول الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salah satu dari nama-nama Allah Jalla fi'ula adalah Asy-Syakiru wasy-Syakuru. Salah satu dari nama Allah Azza wa Jalla Asy-Syakir. Asy-Syakur. Maha berterima kasih. Asy-Syakir, maha bersyukur. Nama Allah Jalla wa Ala Asy-Syakir dan Asy-Syakur telah dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Makna yang dikandung pada nama ini adalah Allahu Jalla wa'ala yakbalul qalila minal amali alladhi yashkurul qalila minal amali. Dia Allahu Azza wa Jalla zat yang maha syakir, mensyukuri amal sekecil apapun yang dilakukan oleh hamba. Ai menerimanya, barakallahu fik. Alladhi yashkurul qalila minal amali. Allahu Jalla wa'ala maha syakir, mensyukuri hambanya melakukan ketaatan sekecil apapun. Tidak diabaikan. Bahkan makna asy-syakir kata beliau, wa yaghfirul katsira minaz zalali. Allahu Azza wa Jalla akan mengampuni kesalahan sebesar apapun apabila dia kembali bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taruhlah mungkin dia punya umur 50 tahun. 49 tahun atau 49 setengah tahun dia berbuat maksiat. Semua jenis maksiat dilakukan dan tidak ada tertinggal. di penghujung hidupnya, dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Jalla wa Ala, jikalau taubat sang hamba ini adalah shadiqah, jujur, nasuha, maka Allah Jalla wa Ala akan memaafkan sekian puluhan tahun yang dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Sebentar lagi ajal akan diambil olehnya. Yaghfiru kathira minadzalali. Allah Jalla wa Ala akan mengampuni dosa sebanyak apapun yang dikerjakan oleh hamba, kalau hamba itu kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Nama Allah Asy-Syakir Asy-Syakur akan dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga kata beliau, wa yudha'if. Allah Jalla wa Ala akan melipat gandakan. Lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab. Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan bagi orang-orang yang tulus dan ikhlas berbuat dengan lipatan tanpa batas. Allah Jalla wa Ala memiliki nama Asy-Syakir Asy-Syakur. Ringan amalnya, kecil amalnya. Tapi ketika seseorang yang melakukannya itu membangun di atas ketulusan dan keikhlasan, semata-mata mencari ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dasar keikhlasan itu akan menjadikan yang kecil itu bernilai besar di sisi Allah. Menjadikan yang ringan itu menjadi berat dalam timbangan amal solehnya. Kenapa? Karena dia membangun ketaatan itu dengan keikhlasan, lalu kemudian Allah Jalla wa Ala melipat gandakan nilai ketaatan yang dikerjakan. Nama Allah Jalla wa Ala Asy-Syakir Asy-Syakur. Yang keempat kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa yashkuru syakirin. Bagi orang yang berterima kasih di dalam hidup, mensyukuri pemberian-pemberian Allah Jalla fi'ula, maka Allah Jalla wa'ala akan berterima kasih mensyukuri apa yang diwujudkan oleh hamba itu dalam kesyukuran barakallahu fikum. Maksudnya akan diganjar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kelima, wa yadhkuru man dzakarah. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengingat, menyebut siapa saja yang menyebutnya, yang mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia mengingat Allah Jalla wa Ala di tempat yang sunyi dan sepi, maka di tempat keramaian Allah Jalla wa Ala akan mengingatnya. Dan tentu imbalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Yang terakhir kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ تَقَرَّبَ اللَّهُ مِنْهُ أَكْثَرَ. Di saat seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Jalla fi'ula dengan amal-amal yang bagus, yang soleh, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mendekatkan dirinya kepada hamba itu akthar, lebih banyak lagi, barakallahu fikum. Tentu bagi kita yang memiliki keimanan kepada Allah Jalla fi'ula, merasa tergugah, terpanggil, barakallahu fikum, di dalam hidup untuk mengejar peluang-peluang yang dibukakan oleh Allah Jalla fi'ula. Satu al-hasanah, satu kebaikan akan diganjar dengan 10 kebaikan. Akan dibayar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan 10. Ini artinya betapa murah Allah Jalla wa'ala dalam memberikan nilai kepada hambanya. Dan ini bentuk nama Allah Jalla fi'ula, makna nama Allah Jalla wa'ala, asyakir asyakur. Kita masih mendengar atau telah mendengar dan merekam di mana Rasul alaihi salatu wassalam telah bercerita tentang seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Dosa besar. 99 nyawa melayang di tangannya, barakallahu fikum. Maka di saat dia ingin bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada yang dicarinya kecuali orang yang berilmu di muka bumi ini. Fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Orang yang berlumuran dengan dosa ini, 99 nyawa telah melayang di tangannya. Lalu kemudian mengatakan, meminta, bertanya, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Siapa? Fadulla ala rahibi. Ditunjukkanlah kepada seorang pendeta. Orang alimnya agama Nasara. Berangkatlah. Lalu dibicarakan kepada sang pendeta itu, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa fahal lahu min taubah. Orang ini telah membunuh 99 nyawa, adakah pintu untuk bertaubat buatnya? Adakah jalan untuk dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ternyata jawaban sang pendeta itu, la, tidak ada. Dijawab dengan kejahilan dan kebodohan terhadap orang yang datang bertanya tentang pintu taubat Allah Jalla fi'ula. Sementara kita memahami dengan ilmu din bahwa pintu taubat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dua hal dan kondisi pintu taubat itu ditutup oleh Allah Jalla fi'ula. Ketika nyawa berada di tenggorokan, dan ketika matahari terbit dari sebelah barat. Lah ini dijawab dengan jawaban yang batil. Oh, tidak ada. Fakammala mi'ah. Dia sempurnakan 199 nyawa. Telah melayang di tangannya, disempurnakan dengan sang pendeta menjadi 100 nyawa. Memberikan bimbingan dan arahan dengan cara, dengan kebodohan, menyebabkan seseorang putus asa. Disempurnakan menjadi 100 nyawa. Ahibati fillah. Dalam kondisi dia berlumuran dengan dosa, dia masih mencari siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alim. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang lelaki yang alim. Datanglah ditanya kepadanya, innahu qatala mi'ata nafsi. Sesungguhnya orang ini telah membunuh 100 nyawa. Fahallahu min taubah. Adakah jalan baginya untuk bertaubat? Dengarkan jawaban sang alim ini. Ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang mencegah dia, menghalangi dia dari taubat? Tidak ada. Artinya Anda sebesar apapun dilakukan dari dosa, maka akan tetap terbuka pintu taubat Allahu Jalla fi'ula. Kami Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran yang berharga, bahwa orang yang berilmu menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Pertama, dia memberikan bimbingan. Jangan kamu kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu adalah daerah yang jelek. Pergilah kamu ke negeri sana. Pergilah kamu ke negeri sana. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Fa'bud ma'ahum. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Wala terjik. Jangan engkau kembali ke kampungmu, ke daerahmu. Karena daerahmu itu adalah daerah yang jelek. Karena kejujuran ingin bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melangkahlah sesuai dengan bimbingan tersebut. Sedang dalam perjalanan menuju daerah yang dibimbingkan, ajal pun datang menjemput. Belum berbuat kebaikan sama sekali. Belum bertemu dengan penduduk daerah dan negeri yang diisyaratkan oleh orang alim tersebut. Nyawa pun datang menjemput. Barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang takhasum, perdebatan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat azab ingin mengambilnya karena dia belum melakukan sesuatu apapun. Malaikat rahmat ingin mengambilnya. Sampai kemudian Allahu jalla fi ula mengutus malaikatnya untuk menjadi hakim antara kedua malaikat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang hakim yang diwujudkan dalam wujud manusia itu menjadi hakim dengan perintah Allahu Jalla wa Ala, diperintahkan untuk mengukur sekarang antara negeri yang ditinggalkan yang jelek dan negeri yang dituju yang baik. Allahu Akbar. Keputusan ada di tangan Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Allahu Jalla wa Ala dengan namanya Asy-Syakir, Asy-Syakur, memberikan rahmatnya kepada hamba ini belum melakukan kebaikan, namun dia telah membuka pintu taubat ahibbati fillah. Tabarakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kepada negeri yang akan dituju untuk mendekat satu jengkal. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kepada negeri yang baik yang akan dituju satu jengkal. Setelah diadakan pengukuran, ternyata dia lebih dekat dari negeri yang dituju. Itulah karunia Allah. Ahibbati fillah. Ini adalah makna nama Allahu Jalla wa'ala Asy-Syakir, Asy-Syakur. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam juga telah bercerita tentang wanita baghi, wanita pelacur dari Bani Israel, yang dia mengalami kehausan, turunlah ke sumur menimba. Ketika dia naik melihat ada anjing yang punya nasib yang sama, anjing. Dia turun buka khufnya, kemudian diambil air, digigit dengan giginya, kemudian naik ke atas. Dia berikan minum kepada anjing ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasyakkarallah. Allahu jalla fi ula." Berterima kasih atas perbuatan si wanita yang jelek ini sampai Allahu jalla wa ala memasukkannya ke dalam surga. Nama Allahu jalla wa ala Asy-Syakir, Asy-Syakur. Orang-orang yang berimanlah yang tergugah, barakallahu fikum, akan betapa luas rahmat Allahu Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Di saat dia mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi mi'ata rahmat. Sesungguhnya Allahu Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Dari 100, satu yang diturunkan ke muka bumi. Sebegitu luas dia rasakan rahmat. Hanya satu dari 100 rahmat tersebut. Terus di mana 99-nya? Disediakan buat orang-orang yang beriman di dalam surganya Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang berimanlah tergugah di dalam hidup, barakallahu fikum, untuk kemudian menyiapkan diri menjadi seorang mukmin yang berkualitas. Mukmin yang berkualitas itu adalah di saat karya-karya di dalam hidupnya disambut dan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang berkarya di muka bumi ini, barakallahu fikum, kecil karyanya, tetapi diterima. kita sudah mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala akan melipat gandakan nilai-nilai ketaatan bagi orang yang telah diterimanya. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala akan mengganjarnya dengan lipatan rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sekali lagi tidak ada yang akan terpanggil dengan ini semua kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan mempersiapkan dirinya untuk melakukan apapun yang diminta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia tahu, barakallahu fikum, al-ihsanu lahu jaza'un mu'ajjalun wala bud. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Wabilus Saib menjelaskan, fal-ihsanu lahu jaza'un mu'ajjalun wala bud, wal-isa'atu laha jaza'un mu'ajjalun wala budda. Kebaikan yang dikerjakan oleh insan akan dibayar kontan di dunia, dan itu pasti pembayarannya, barakallahu fikum. Demikian juga perbuatan al-isa'ah. Perbuatan jelek yang dilakukan oleh seorang hamba akan dibayar kontan di dunia sebelum akhirat, rahimani wa rahimakumullah. Adanya pembayaran nilai ketaatan di dunia dan di akhirat, tentunya yang tergambar pembayaran itu bagi orang yang diterima kebaikannya. Bagi orang yang diterima, ahibbati fillah, kebaikan yang dikerjakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalu dhalik, satu kebaikan yang telah dikerjakan oleh hamba di dunia akan dibayar olehnya kata Rasul alaihi salatu wassalam, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta itu karena disodakotkan. Mana kasot sodakotun min malin. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah orang yang memiliki sifat maaf, memberikan maaf kepada seseorang, illa izzah, kecuali Allah Jalla wa'ala akan memuliakan dia. Tidak usahlah kepada seseorang yang memang asalnya baik, bagus. Seorang penjahat, preman misalkan, dia berbuat jelek terhadap kita, tapi kita maafkan. Kita berikan maaf, kita datangi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, saya maafkan apa yang sampean telah lakukan. Kita akan menjadi terhormat di hadapan. Dia tidak akan menjadikan kita sebagai musuhnya lagi, barakallahu fikum. ini di hadapan orang yang memang punya jiwa jelek. Sebegitu nilai yang ditanamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat seseorang bisa mengukir dalam hidupnya kebaikan, cuma memberikan maaf. Bagaimana lagi? Kalau saudara kita ini asalnya adalah yuhib, mencintai kebaikan. Tentu melihat orang yang meminta maaf. Atau melihat orang yang memberikannya maaf. Dia akan bisa belajar. Mungkin akan berjanji. Tidak akan pernah mau menyakiti siapapun juga di dalam hidup. Kalau asalnya jelek seperti itu, mensikapi sifat yang baik, memberikan maaf, itu kebaikan. Tapi kalau barakallahu fikum, kita dendam adanya, ini preman loh, kita berikan pelajaran, jangan dibiarkan. Tentu hasilnya akan berbeda. Berbeda, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga orang yang baik, tadi buruk, ya jelaslah. Mesti akan mencari ulah untuk bisa membalas dendam. Hati-hati engkau, suatu saat penggal lehermu, misalkan. Terhadap orang yang baik asalnya. Kita punya jiwa dendam. Sudah datang minta maaf, tidak diberikan misalkan. Sudah mengakui kesalahannya, juga ditutup dirinya. Diceritakan aibnya. Dibongkar. Kesana kemari, barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa dia marah, dia sudah diperlakukan demikian, ingin membalas. Tidak akan berakibat barakallahu fikum yang baik dan bagus. Maka Allah Jalla ma'ala melalui lisan Nabi-Nya alaih salatu wassalam mengingatkan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Yang ada adalah kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebaikan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah rafa'ahu. Tiadalah seorang hamba memiliki ketawadduan karena Allah Jalla fi'ula, melainkan Allah Jalla wa'ala akan mengangkat. Tawadu. Tetapi jikalau kita tidak punya ketawaduan, ada sifat angku dan sombong sedikit, meremehkan, mengentengkan, menganggap kecil saudaranya, tidak berarti di hadapannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak akan menjadikan dirinya mulia barakallahu fikum. Apalagi kalau menampilkan diri seolah-olah orang yang terzalimi di dalam hidup. Misalkan barakallahu fikum. Ya akhi ana mazlum. Faya akhi. Pernahkah kita mendengar para ulama, ana mazlum, ana ini, ata itu? Ataukah terjadi sebaliknya? Belum minta maaf, sudah diberikan maaf. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. kalaupun mungkin barakallahu fikum engkau benar-benar merasa terzalimi, apakah demikian bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam menuntut untuk membalas, ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan maaf? Bagaimana lagi jikalau kita yang berbuat zalim menampilkan diri mazlum, orang yang terzalimi, merengek, menangis, meminta ini belas kasihan, pembelaan misalkan. Tidak ada tawadhu karena Allahu Jalla fi'ula. Kita hidup bukan dengan manusia saja, tetapi kita hidup dengan pemilik kehidupan yang maha mengetahui apa yang kita maukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita sembunyikan, pikiran apa yang ada, niatan apa. Allahu Jalla wa'ala maha mengetahui. Sehingga kita tidak bisa berdusta di dalam hidup ini. Kalaupun mungkin kita berdusta di hadapan manusia, tetapi Allahu mereka menerima tarulah, maka Allahu Jalla wa'ala yang maha mengetahui apa tujuan kemauan yang terbetik di dalam jiwa ini, Allahu Jalla wa'ala maha mengetahuinya. Orang yang beriman tidak akan pernah tenang atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Dia menganggap bagikan dirinya yang duduk di bawah gunung bebatuan, lalu kemudian khawatir dan takut jikalau batu itu menindih dia, memandang dirinya dengan dosa dan kesalahan. Tapi kalau orang yang barakallahu fikum ghairu mu'min, dianggap kesalahan itu seperti lalat yang hinggap, bisa diusir dengan begitu gampang, diremehkan dan dientengkan. Ahibbati fillah, kalau seseorang memiliki sifat ketawadduan karena Allahu Jalla fi'ula, rafa'ahullah, Allahu Jalla wa'ala akan mengangkat dia. Walaupun mungkin semua orang menzalimi engkau, semua orang mengarahkan kebenciannya terhadap engkau, ketidaksukaannya. Kalau engkau atau kita berada dalam kelurusan hidup dan kita berpegang dengan kebenaran sebagai bentuk tawadhu'nya kita karena Allahu Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Jalla wa Ala akan memperlihatkan bahwa kemenangan itu bersama orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang memegangi kebenaran barakallahu fikum, bukan kemenangan itu pada orang yang banyak berbicara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, Allahu Jalla wa Ala pasti akan membalas segera orang-orang yang berbuat baik di dunia ini sebelum Allahu Jalla wa'ala akan membalasnya dengan lebih baik di akhirat dari apa yang dia telah lakukan di dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kemurahan dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang beriman tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Dia ingin menjadi orang yang tentu di dalam hidupnya ini berkualitas. Bagaimana caranya? Dia perhatikan yang satu ini. Dia jaga apa yang dimaukan oleh Allahu Jalla wa'ala. Ketika Allahu Jalla wa'ala membukakan pintu untuk dia berbuat baik, dia tidak akan memberikan banyak alasan, ya akhi, ana pusing. Ana lelah, ana ini, ana itu. Berbagai macam. Bersamaan dengan itu, kalau dia mungkin di depan media sosial sampai malam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diajak untuk menuju kebaikan. Berbagai macam alasan. Rahimani wa rahimakumullah yang diberikan. A'zar, udur-udur. Ya ikhwanuhum masya Allah. Ketika saudaranya memberikan udur, dia terima. Ya dia capek, dia lelah, dia pusing. Tapi kan, kita sebagai orang yang beriman, mukmin dan mukminah yang telah dibukakan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kesempatan itu tidak mungkin akan terulang lagi karena hidup di dunia barakallahu fikum akan banyak perkara yang akan menyibukkan. Ketika kita tidak terlibat dalam urusan ini, tadi kita berikan azar, alasan-alasan misalkan, rahimani wa rahimakumullah, kesempatan itu tidak akan dibukakan lagi. Ada pengumuman, besok kita gotong royong. Seminggu sekali. Misalkan. Kesempatan bertemu bersama ikhwanuna. Bisa senyum, bisa ini, bisa itu. Kesempatan barakallahu fikum kita untuk kemudian saling menanya informasi ikhwan-ikhwan kita, teman kita, kep ini, itu. Berikut, bersama-sama untuk kemudian memikul sebuah tugas dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Bedakan, kalau kita kerja seorang diri, dengan kita beramai-ramai melaksanakan ketaatan, punya nilai barakallahu fikum. Dibukakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memberikan uzur tarulah. Kalau benar uzur, insyaAllah. Kita punya niatan tiba-tiba di saat itu datang uzur, akan digabungkan oleh Allah jalla fi'ala. Tapi kalau kita membuat-buat udzur, ini yang menjadi masalah. Akan luput pintu kebaikan itu dan kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Ternyata gotong royong ini selesai sehari. Berarti kita tidak akan dapat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu ahibbati fillah, orang yang benar-benar berkualitas hidupnya di dunia inilah yang paling terdepan untuk membuka di dalam hidup, mengisi di dalam hidup kesempatan-kesempatan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ketaatan kepadanya. Dialah yang akan menjadi terdepan untuk melaksanakan firman Allah Jalla wa'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dia yang paling terdepan barakallahu fikum dalam kebaikan. Kata Allah Jalla wa'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Bila engkau telah selesai dari satu tugas ketaatan, bangkit lagi, bangun. Bangun untuk melaksanakan ketaatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ mengatakan, بَادِرُوا bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bergegaslah engkau untuk melakukan amal karena fitnah itu datang bagaikan potongan gelapnya malam. Dia membawa ini semua untuk menyemeti dirinya. Atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka. Ihris, bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat buatmu. Dia siapkan dirinya barakallahu fikum untuk memikul ini semua tugas, menyiapkan dirinya untuk mengisi kesempatan yang dibukakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau seseorang mengerti bahwa dunia ini tempat berkarya, akhirat adalah tempat dibayar oleh Allah jalla wa ala yang lebih baik, walaupun dia tahu dunia ini tempat pembayaran, dia kerjakan, dia lakukan, maka seperti inilah hamba Allah jalla wa ala yang berkualitas di dalam hidup. Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Innahum kanu yusari'una fil khairah wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah tabaraka wa taala, kami mengabulkan permintaannya Zakaria, wa wahabna, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, wa aslahna lahu zawja, kami berikan kebagusan kepada istrinya, sehingga istri yang sudah tidak mungkin lagi untuk bisa melahirkan karena tua, Allah jalla wa ala mengatakan wa aslahna lahu, kami perbaiki, perbagus kandungan istrinya. Ternyata innahum kanu yusari'una fil khairat. Ternyata mereka-mereka lah yang telah bergegas. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka lah yang bergegas untuk membuka kebaikan-kebaikan di dalam hidup mereka. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ini para nabi dan rasul barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup akan dibayar oleh Allah jalla fi'ula. Akan diberikan nilai oleh Allah jalla wa'ala mu'ajjal. Di dunia akan mendapatkan nilainya, di akhirat akan dipersiapkan lebih baik barakallahu fikum nilainya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, saya mengajak. Hidup berkualitas di dunia ini, di saat kita berjalan di atas apa yang dimaukan oleh Allah jalla wa ala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada orang-orang inilah dunia akan diwariskan oleh Allah tabaraka wa taala. Terlalu banyak sanjungan dan pujian dari Allah tabaraka wa taala, terhadap orang yang beriman benar keimanannya kepada Allah. Berislamnya benar keislamannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keyakinannya, jalannya, perilaku dan akhlaknya disanjung dan dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah itu menunjukkan sebuah kualitas di dalam hidup? Al-jawabu na'am. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun di situ ada hal yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat, dan yang harus kita usahakan. Tatkala kita memasuki kebaikan, kebajikan di dalam hidup, sekecil apapun, kita mau berkarya mengukir kebaikan itu, kita harus berupaya bagaimana caranya kebaikan karya-karya baik ini menjadi diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah barakallahu fikum yang akan menjadikan barometer berkualitasnya seseorang di dalam hidup. Di saat karya-karya hidupnya di dunia ini, karya-karya hidup yang baik, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada sesuatu yang harus dia sempurnakan dalam ketaatannya. Apa itu barakallahu fikum? Insyaallah semuanya kita mengetahui bahwa untuk menjadikan kebaikan kita itu makbulah indallah tabaraka wa ta'ala, kita harus membangunnya di atas rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama. Oke. Mengucapkan, coba diucapkan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membangun ketaatan di atas dua kalimat ini barakallahu fikum. Kalimat yang pertama syahadat la ilaha illallah maknanya bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Semua bentuk ketaatan yang kita kerjakan tidak boleh kita berikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan al-ikhlas, keikhlasan. Sekali lagi bahwa inilah yang disebut dengan al-ikhlas, ikhlas barakallahu fikum. Definisi ikhlas adalah ayyaksidal abdu fi kulli a'malihi wajhallah wad-darul akhirah. Keikhlasan itu, kata Syekh Zaid hafizahullah ta'ala, adalah dia berkemauan dan berkeinginan dalam setiap amal-amalnya wajah Allah Azza wa Jalla dan negeri akhirat, kata beliau barakallahu fikum. Ini landasan yang pertama yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kalimat syahadat Muhammad Rasulullah memberikan makna bahwa kita hanya mengikuti Ar-Rasul alaihissalatu wassalam. Berteladan kepada beliau. Bersaksi bahwa beliau untuk ditaati, bukan untuk dimaksiati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seseorang hamba sudah membangun ketaatannya di atas dua landasan ini, inilah dia ketaatan yang akan dibayar oleh Allahu Jalla fi'ula di dunia dan akan dibayar oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalaulah saja pembayaran di dunia itu dalam bentuk itminan, ketenangan dan ketentraman di dalam hidup, insyirahus sadar, lapangnya dada, itu sudah sangat cukup. Barakallahu fikum. Kalau cuma pembayarannya saja, kata beliau, dalam kehidupan dunia ini adalah insyirahus sadar, ketika melakukan kebaikan kemudian kebaikannya ini makbul, diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Lalu pembayarannya adalah insyirahus sadar, dadanya lapang. Begitu kan? Kalau seseorang mengerjakan kebaikan, lalu kebaikan ini melahirkan kebaikan yang keberikutnya, terus melahirkan kebaikan yang keberikutnya, kebaikan yang keberikutnya, ini bertanda bahwa kebaikan itu makbul indallah. Kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Sementara insyirahus sadar, lapangnya dada kita, barakallahu fikum, itu adalah sebuah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku, kami yang telah melapangkan dadamu? Kata Allah Jalla wa Ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang makbul indallah akan mendapatkan nilai insyirahus sadar. Kalau saja nilainya ini saja di dalam hidup, bahwa ini sudah cukup sesungguhnya. Kenapa? Karena kelapangan dada itu adalah ciri dari kehidupan di dalam surga rahimani wa rahimakumullah. Ciri kehidupan barakallahu fikum di dalam surga rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai beliau menukilkan ucapan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wasami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqul, aku telah mendengar Syekhul Islam mengatakan, anna fil jannati dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, maka siapa saja yang tidak memasukinya, dia tidak akan bisa masuk ke surganya akhirat. Talima Ibn Al-Qaim rahimahullah. Wa qala li marratan. Suatu ketika Syekhul Islam Ibn Taymiyyah juga mengatakan, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang bisa diperbuat oleh lawan-lawanku, oleh musuh-musuhku terhadap diriku ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yang didengar oleh muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa yang bisa diperbuat musuh-musuhku, lawan-lawanku, bi terhadap diriku ini? Apa yang bisa dia perbuat? Ana jannati wa bustani fi sadri. Surgaku, kebunku itu ada di dalam dadaku. In habasi inna habsi khulwa. Kata beliau, sesungguhnya dipenjarakannya aku ini adalah khulwa. Menyendiri bersama Rabbku, berada di al-jannah, bustan, kebun. Waqat li syahada. Kalaupun dia membunuhku, maka itu adalah syahada. Wa ikhraji min baladi syaha. Dia keluarkan saya dari negeriku, diusir dari negeriku, itu adalah siyaha, rekreasi, kata beliau barakallahu fikum. Kemudian beliau barakallahu fikum menyebutkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, doa-doa ketika dia berada di dalam penjara dan dia berterima kasih rahimani wa rahimakumullah dengan dia disekap di dalam penjara itu, mengungkapkan barakallahu fikum terima kasihnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena dia bisa berbuat banyak di dalam penjara barakallahu fikum. Wa qala li marratan, kata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan dia pernah berkata, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi ta'ala. Orang yang dipenjarakan sesungguhnya, orang yang berada di dalam penjara itu sesungguhnya orang yang terpenjarakan hatinya dari Rabbnya, tidak bisa berhubungan. Di dalam penjara, dia merdeka berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi beliau menganggap ini bukan penjara. Penjara itu di saat hati kita dipenjarakan, tidak bisa berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini al-mahbus. Orang-orang yang dipenjarakan sesungguhnya barakallahu fikum. Kata beliau al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa ilmullah wa ilmi. Dan demi ilmunya Allah, ma ra'aitu ahadan atyaba aishan minhu qat. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling bagus dan baik hidupnya dari diri beliau sama sekali. Ma'a makana fihi min dhikil aish. Kesulitan hidup mengalami dia. Wa khilafir rafahiyah wan ni'ami baldid duha. Tidak ada kemegahan, kemewahan dalam hidupnya. Bahkan sebaliknya. Wa ma'a ma kana fihi minal habas wa tahdid wal irhab. Bersamaan sudah sulit hidup. dia dipenjara, dia diancam, bahkan ancaman bunuh. Wa huwa ma'adhalik, bersamaan dengan kondisi hidup seperti ini, min atyabin nasi Aisyah, orang yang paling bagus hidupnya. Wa asrahihim sadra, orang yang paling lapang dadanya. Wa aqwahum qalba, dan orang yang paling kuat hatinya. Wa asarrihim nafsa, orang yang paling bergembira. Taluhu nadratun na'im ala wajhi, terlihat di wajahnya nikmat, pancaran nikmat. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Beliau berada di dalam penjara. Barakallahu fikum. Namun mereka tidak bisa memenjarakan hati untuk berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kunna, kami dulu, idza ishtadda binal khauf, tatkala rasa takut itu menghantui kami, wa sa'at minal dhunun, muncul su'udzan, wa dhaqat binal ardu, atainahu, dunia yang luas ini terasa sempit, kami rasakan, lalu kami datangi dia, kunjungi dia. Maksudnya mengunjungi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhab dhalika kulluhu wa yanqalibu insirahan wa qutwa wa quwatan wa yaqinan wa tumaninatan. Kata beliau barakallahu fikum, tidaklah kami melihat dia, Syekhul Islam, mendengar ucapannya, melainkan hilang apa yang kami rasakan. Kata beliau barakallahu fikum, sempit hidup itu berubah menjadi lapang, menjadi luas, menjadi adanya kekuatan, adanya keyakinan, adanya ketenangan dan ketenteraman. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, dengan apa seseorang itu bisa menjadikan dunia ini menjadi jannah surga? Beliau memberikan jawaban, bi ma'rifatillah, dengan berilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah sebuah pelajaran di dalam hidup yang dialami oleh sang murid dari sang guru. Bagaimana keberadaan guru yang soleh ini telah memberikan jawaban barakallahu fikum terhadap problematika yang dialami oleh sang murid rahimani wa rahimakumullah. Semuanya ini di saat kebaikan itu makbulah indallah. Di saat kebaikan yang kita kerjakan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ahibbati fillah, mari, jikalau kita ingin menjadi orang yang berkualitas di dalam hidup, orang yang berkualitas itu tergambar di saat dia mampu memberikan manfaat buat dirinya, dan dia mampu membagikan manfaat buat orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ini tidak akan bisa tergambar kecuali menjadikan dirinya baik dengan kebaikan dan menebar kebaikan yang dia sudah dapatkan melalui ilmu agama ini. Kualitas hidup barakallahu fikum. Di saat karya-karya kita di dalam hidup ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh rahimani wa rahimakumullah upaya dan usaha untuk kemudian menjadikan ketaatan ini untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena lawan kita di dalam hidup, musuh kita di dalam hidup akan berupaya untuk merusak apa yang telah kita lakukan dari kebaikan. Walaupun mungkin kebaikan itu sudah bertahun-tahun kita kerjakan. Bukankah dan sering terjadi kebaikan yang bertahun-tahun itu kita ungkit, kita angkat untuk kemudian maaf-maaf, na'udzubillahi min dzalik, untuk kita dihormati, untuk kita dimuliakan, untuk kita ini disanjung. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Ini kan sangat membahayakan. Sudah sekian tahun kita kerjakan, tapi kita bongkar lagi untuk kemudian kita buang. Kita buang kenapa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya karena tadi, setan tidak akan membiarkan. Apalagi kalau nanti saudara kita barakallahu fikum datang mengadu, mengeluh tentang rahasia hidupnya, minta tolong Ustaz dijaga rahasia saya ini barakallahu fikum. Ana sudah melakukan ini, ana bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Misalnya, dia ingatkan, dia menangis, dia ingatkan. Terbungkus rapi amalannya sekian tahun yang sudah berlalu. Qadarullah, dalam sebuah perjalanan hidup, ini sudah terbungkus rapi loh ya. Sudah dijaga, ini adalah sebuah amalan. Apalagi kalau dia mengatakan sebuah rahasia. Dia ingatkan orang tersebut, menangis, dibungkus rapi, dijaga. Ini sebagai sebuah amalan. Qadarullah, dalam perjalanan hidup, terjadilah gesekan, singgungan, bersinggungan antara orang yang pernah datang dengan dirinya sendiri. Datang barakallahu fikum, terjadi waktu, terjadi gesekan. Hidup, ya namanya hidup barakallahu fikum. Persoalan kecil. Sampai kemudian, gagal ustaz atau ini, ya temannya ini, mulai sudah mengingat, sudah tidak tahan, membongkar amal besar yang sudah dilakukan, yang sudah dibungkus rapi, dijaga, dijaga, dijaga, dijaga, sampai kemudian buyar, dibongkar. Bukankah akan berubah tabungan itu menjadi kejelekan? Menjadi sesuatu yang buruk barakallahu fikum di dalam hidup. Ini pekerjaan setan yang kita harus berupaya untuk menjaga, menjaga, menjaga dan menjaga. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang sudah kita tabung lalu terbongkar barakallahu fikum. Atau sangat merugi sekali kalau tabungan-tabungan kebaikan yang sudah diterima dipakai untuk membayar hutang. Terpakai untuk membayar hutang barakallahu fikum. Bagaimana kok membayar hutang? seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahukah kalian siapa yang dikatakan bangkrut? Para sahabat Nabi menjawabnya, orang yang bangkrut di tengah kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak punya modal dan barangnya ludes. La dirhamalahu wala mata'alahu. Ini bangkrut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bangkrut dalam pandangan risalah adalah orang yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa pahala-pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah zakat. Ternyata dia punya hutang dulu di dunia. Pernah memukul ini, menzalimi itu, menuduh ini, mencaci maki itu. Ini kan semuanya adalah perbuatan yang akan meludeskan. Terkadang kita tidak merasa. Apalagi kalau kita sebagai al-ab, sebagai pemimpin di rumah tangga. Wah, ya keluar kata-kata dan kalimat yang menyakitkan istrinya, yang menyakitkan anaknya. Dianggap bahwa saya pemimpin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hati-hati loh sampean al-ab. Kalau sekarang dia tidak sanggup untuk menuntutmu di dunia, maka Allah Jalla wa'ala telah membukakannya tempat untuk pembayaran segala-galanya. Ya, agar kita takut. Terlalu banyak peluang kebaikan-kebaikan itu akan ludes di dalam hidup. Maka menjaganya selalu setelah kita berupaya untuk menjadikannya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang harus kita lakukan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Kita bisa berbuat. Dan kita juga bisa menjaga dan melindunginya. Semoga barakallahu fikum. Dengan ilmu yang terus kita pelajari dan sabarkan dengannya, kita mencoba untuk mendatangi tempat-tempat ilmu. Allah Jalla wa'ala membantu dan menolong kita untuk kemudian termudahkan untuk beramal dan dimudahkan untuk menjadikan amal itu diterima oleh Allah Jalla fi'ula, dan dimudahkan untuk kita bisa menjaga dan melindungi amal-amal kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga barakallahu fikum bermanfaat buat diri dan segenap saudaraku ahlus sunnah wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaAllah sesi yang kedua, kita membawakan bagaimana riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orang yang berkualitas hidupnya akan diperhitungkan dimanapun dia berada dan akan menitipkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.